Sing penting ada komunitas masjid di mana anak-anak kita terdidik juga di masjid untuk dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah dan Rasulullah. Jadi masjid ini sangat penting. Sangat penting, luar biasa. Dan di mana-mana masjid berdiri, saya sama Kiai Kanjeng keliling Belanda, itu salah satu beberapa masjid yang kami datangi itu adalah masjid yang masih berbentuk sinagog. Jadi kene iki sembayang ngarepe iki ana lambang-lambang Yahudi ya lho, isih urung dicopot ya lho. Dilalah lambang Yahudi iki Jawa gitu lho. Jadi Yahudi itu nek Anda sholat di sinagog itu ukir-ukirannya ukiran Jeporo. Iki jane wong Yahudi iki sapa tak pikir-pikir. Terus saya kan berteman akrab dengan pimpinan Yahudi Eropa, si Sutendorf itu sininya kok pecinya itu, peci Yahudinya itu ukir-ukirannya Jawa Utara. Jadi kae ketoke pancen kayak turunan Nabi Ishak. Berarti turunan Nabi Ibrahim. Mongko Nabi Ibrahim putune wong Jawa gitu loh. Ketoke ngono kita kira. Nah, mergo nek wong Jawa iki lahirnya saka Nabi Nuh biyen. Saka Jafet sak pengisor gitu. Nek iki nek dibantah ya ora iso, dibenerke ya ora iso. Ning pokoke kudu kok pikir iki aja jonjur kabeh kudu Arab, jare sapa kabeh kudu Arab. Nek Gusti Allah ngongkon Arab ya Arab, Gusti Allah ngongkon ora Arab ya ora Arab, ora mesti, ora padha gitu loh. Wong Arab sing ndi kuwi ya ora cetok. Gitu loh. Saya mohon maaf karena saya ganggu banyak hal dalam pikiran Anda. Supaya apa? Supaya kita ini punya kecenderungan untuk memperluas diri. Aja dicidik nyalahke, nyalahke cidik ngamke gitu loh. Dan nek dikafirke wong, dipirake wong ya rasa nesu ngono lho, Bu. Ya Bu ya. Aku nek dikafirke wong ya langsung tak parani matur nuwun jenenge senenge telat ngertine aku kafir lagi ngerti saiki. Wis ket mbiyen aku iki ngono kuwi aku telat jenengan iku wah jan wis. Ora apa-apa di ana iki kafir yo dadi kafir ngono apa? Heh? Ora no. Kowe kafir apa ora kafir Gusti Allah dewan jurine kok. Kan begitu, jadi gak apa-apa dijelek-jelek, dan semua nabi semua rasul itu, orang-orang saya ngaku muslim, aku ini seorang soleh, ada orang ini saudara-saudara saya sebagai ustad yang soleh ada ustad ngunuhi ada, itu ustad ngunuhi saya sebagai seorang muslim yang penuh amal soleh di dalam hidup saya, itu ngomong ngunuhi. Yang ada adalah semua nabi dan rasul selalu menyebut dirinya zalim. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Doa Nabi Adam. Sesungguhnya aku mendolimi diriku sendiri, kan gitu Bu. Nabi Yunus yang ngono bareng wis putus asa ngene-ngene karo Gusti Allah dilebokke guwa sing jenenge wetengi wak. Terus pengap di situ, terus beliau berwirid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dadi nek utangmu akeh, wiritan kuwi wae. Apa meneh to kan itu kan pengap to, utang akeh ora pengap. Harus wiritane kuwi wae. Perkara tetep ora iso nyawuritan ya ora apa-apa wiritan terus. Wong kowe iki istighosah ping bola-bali urung karuan kabul ya jane arep potonganmu kaya ngono kuwi ya. Kabul dan tidak kabul terserah Allah kan. Rumusnya terserah Allah. Allah tuh mau ngasih fadilah ke siapa monggo nganut kita. Ana wong jane ora potongan malah dikei rezeki akeh banget ngono kae. Kene iki wis salat, wis sembarang ning alot ekonomine ya ana to Mas. Ya ora apa-apa terserah Allah kok repot. Kekayaan adalah keridhaan kepada Allah. Itu yang terkaya. Orang yang terkaya adalah orang yang ikhlas kepada apapun saja yang dikehendaki Allah atas dirinya. Itulah kekayaan yang sejati. Ngono kuwi dinggo wong melarat kudu diomongke ngono kuwi. Jenesu ya. Gitu Bapak sekalian. Ada yang mau tanya jawab enggak ini? Bangun aku ngomel terus kayak yang ini sing ora karu-karuan. karepku serius pengajian pakai teori-teori ini janjane yo wong ning ati atimu dhewe yo Quran, pikiranmu ki yo Quran. Quran kan ada tiga macam toh, ada Quran alam semesta fil afak, Quran dirimu sendiri wa fi anfusikum, terus baru Quran yang disebut Bapak Ketua Majelis Ulama yaitu Quran lafaz-lafaz Allah, karya Allah, redaktornya juga Allah. Ngerti toh? Jadi Quran itu idenya Allah, redaksinya Allah, penulisnya Allah, pencipta kalimatnya ya Allah langsung. Nek hadis redaksinya Muhammad, kalimatnya Muhammad. Nek hadis qudsi idenya Allah, penulisnya Muhammad. Hadis qudsi kan gitu, ada kerjasama seperti itu. Ah, banyak kitab-kitab lain yang disebut kitab suci padahal cuma rawahu-rawahu saja, bukan lafadznya Allah, tapi tidak perlu kita omongkan lah di sini. Mesake engko gitu. Nah, ada tanya jawab Bu, Bapak-bapak. Bid'ah, bid'ah itu pokoknya menurut saya, kalau Pak Kiai nanti melihat saya salah tolong dibenahi. Bid'ah itu menurut saya berlaku dalam ibadah mahdhah. Jadi ada dua macam ibadah Bu, ibadah mahdhah, ibadah muamalah. Atau ibadah mahdhah itu rukun Islam. Ibadah primer yang Allah suruh. Jadi ibadah mahdhah Allah suruh untuk kita lakukan. Kalau ibadah muamalah itu ide kita untuk mengabdi kepada Allah. Itu bukan, itu anjuran Allah salah satunya, tapi itu ide kita, kayak selawatan itu ide. Selawatan yang baku itu innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi, perintah Allah, tapi menciptakan syair-syair selawat seperti burda, kasidah berjanji, itu ide manusia. Itu namanya ibadah muamalah. Kalau dilihat Qur'annya Bu, ayat-ayat mengenai rukun Islam itu atau ibadah mahdhah sekitar 3,5%. Kalau yang selebihnya 96,5% itu ayat-ayat mengenai ibadah muamalah, bernegara, dadi warga negara, marung, ya toh, Malioboro. Wis ngerti toh manane Malioboro sak piturute? Itu 96,5%. Kalau yang disebut bid'ah itu kan segala sesuatu yang Rasulullah tidak mengajarkan, tidak menganjurkan dan tidak memerintahkan dan tidak melakukan, maka jangan lakukan di dalam wilayah ibadah mahdhah. Jadi sholat ya kudu kaya ngono kuwi, aja ditambah aja dikurangi, aja pedik, aja mentang-mentang kowe karate banireng njur sembayange ora trimo nek ming rong rakaat eten po subuh rong rakaat aku nek ora selawe rakaat ora puas aku, kuwi bid'ah. Gitu Bu ya. Azan nganggo kibot niku bid'ah. Ngimami nganggo biola. Anak ngimami njur trimo SMS ya aku isih bingung. Ana kuwi imam trimo SMS kuwi. Ning Jeddah niku malah kula niku. Ora ning Jeddah niku ning ana masjid ning mall iki jumuane sing ngimami iki karo trimo SMS iki bingung tenan aku. Ki piye piye ya ajan tenan bingung aku. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngene ta. Ihdinash shiratal mustaqim. Mati aku wis. Aku sosok bingung nek karo imam-imam sing ngono kuwi. Jadi selama 3 rakaat salat maghrib saya tidak ingat Allah sedetik pun. Tapi kelingan Allah imame koyo ngono. Lah lu kukur-kukur kukur-kukur. Jadi aku ra kelingan Allah. Saya ndak ingat Allah. Jadi terus saya ketika tahiyat akhir wis aku wis merasa iki ora anu batal salatku iki. Wong aku ra kelingan Gusti Allah ming bingung karo nyalake imame. Terus aku batin ya Allah, saya mohon izin, saya minta maaf, ini salat saya kayaknya ndak sah. Jadi setelah ini, setelah saya ikut salam sama beliau ini, nanti saya akan pindah musola, terus saya akan wudhu lagi, akan sholat lagi. Nah, aku mendekat ke Allah terus assalamualaikum ini ginjur. Saat durungnya aku ngadiki kiai ini sing imam ini menoleh. Gusti Allah gak rewel kok melayu aku mas. Wah, roh nih aku rewel ya. Mate aku melayu wis aku wis. Pun iki Sunan Kalijogo yang wis. Ah ngono kuwi Mas. Jadi hidup itu begitu luasnya Mas ya. Oke. Okay. Ki mau ngomong apa to kok tekan kene mau? Mahdho muamalah cerita bumi. Jadi Rasulullah kan ranggo peci ta Bu. Ora ana critane Rasulullah nggo peci. Nang salon ora tau Rasulullah nang salon. Dadi jenengan nang salon entuk ora? Entuk mergo dudu ibadah mahdho dan tidak melanggar syariat Islam. Masuk potong rambut melanggar syariat Islam. Gitu loh. Gawe parpol, ya ora apa-apa nek jan parpol ki apik, ya ora apa-apa Kanjeng Nabi ora tau gawe parpol, ya ora apa-apa kowe gawe klub bal-balan. PSS, klub Vespa. Apa wis? Apa wae? BBM-an ora apa-apa. Apa ndur Quran jadi bukan Quran mergo sekarang jadi software di internet ngono kuwi. Njur nek kuwi dudu Quran, nek sing Quran sing kuwi mushaf kuwi. Quran itu ya tidak ada bentuknya. Quran itu lafaz Allah terus ditulis dengan huruf. Nah yang kita lihat itu kan tulisan hurufnya, bukan Qurannya. Qurannya yang diantarkan oleh huruf itu, ngerti ya Mas? Coba ya. Jadi beda Quran dengan mushaf. Yang kita pegang, yang kita baca itu mushaf. Kertasnya bikinan Cina, cetakannya biasanya juga Cina. Jadi sing nyetak Quran iki mayoritas bukan orang Islam. Kowe yo entuk menghormati Quran kok bopong ngene iki, kok sunggi apik ta kuwi? Ning gagasane aja kleru kuwi sing kok sunggi itu lafaz Allah dudu barange kuwi. Nek barange kuwi gawenane Cina. Qurannya adalah yang diantarkan oleh, sama dengan puisi itu loh Mas. Puisi itu bukan kata-katanya, itu yang diantarkan oleh kata-katanya terus begini. Jadi misalnya ibu dilamar oleh suami dulu dengan mahar emas 0,5 kilogram umpamanya, mergo sugih banget, ibu ngerampok ning ndi ya ora ngerti ya toh. Nah, apakah emas itu cintanya ataukah dia yang mengantarkan cintanya? Jadi kan ono bedanya terus sing nyeterke karo sing diterke. Nah gitu teman-teman sekalian. Jadi ibadah mahdoh, ibadah ma'amu'ala itu ceto. Kalau bid'ah itu ada di wilayah ibadah ibadah mahdoh. Jadi kue dangdutan orang apa, anggar orang ganggu sopo-sopo, orang melanggar syariat Islam. Kue selawatan apa meneh wong kue terus nogar Gusti Allah. Sing ora entuk ki selawatan tidak pada tempatnya, wiritan tidak pada tempatnya. Ngomong bener tapi tidak pada tempatnya. Ono wong loro ning rumah sakit kok parani. Iki ketoke mung gari rong dina kowe iki. Iki penyakitmu soalnya satu dari 10 penyakit yang berbahaya di dunia insyaallah ya. Wis rong dina siap-siap ya. Nah, iku bener Mas, secara medis itu bener. Ning ora apik nek omongke, jadi bener kudu apik. Apik kudu indah nek iso. Indah ya kudu bener, kudu apik. Jadi teluki kudu gabung dadi siji. Ora entuk indah tok ning ora bener. Dadi ana penari ning purna budaya kuno iki tuku ndok 5000 leboke drum. Nyuduk mlebu drum juat. Ndoke pecah kabeh, nyurdeke slulut ning dhuwur ndok kene ngene iki. Njur metu drum. Terus tos terus ana sorot lampu berwarna-warni, indah luar biasa. Ning aku kondo ki aja kok baleni ya. Kene kok baleni ku. Kae mangan ndok urung garuan seminggu pisang ndok kok idak-idak. Jadi banyak orang melakukan keindahan tapi tidak benar. Banyak orang melakukan kebenaran tidak baik. Ana ibu-ibu ditakoni anak ibu, saya dulu umur 2 tahun, Bu, saya dulu dari mana toh keluarnya? Saya dulu loh waktu lahir itu dari mana? Terus ibune jujur, suku gini loh naon kowe. Ora entuk, Bu. Kudu ngapusi, Bu. Nek ibuku pian sik kelek, ngono kuwi. Aja njur jujur. Jadi kebohongan itu pada saatnya penting. Iya, penting kebohongan itu. Ana wong lara, insyaallah ya, insyaallah Allahumma yasfi insyaallah segera beres. Ngono. Jane wis loro nek arep mati kuwi. Nek miturut hitungan kedokteran ya aja kok omongke. Nah, urip ki ombo ngono kuwi. Nur Kholis Majid ngerti? Itu ketika mau meninggal itu ada orang alim datang, 3 orang pakai putih-putih terus ngomong ngene iki. Cak Nur sakit ini dudu malaikat di Solo. Cak Nur ini memang harus bertobat. Ngono. Cak Nur tuh dosanya sama Allah banyak sekali, harus taubat nasuha baru bisa sembuh. Nek kowe sing lara kok apa ge wong ngomong ngono kuwi. Tak tendang nek aku. Gitu loh. Yo yo aja ngomong ngono ta ono iki mbok nganggo kemanusiaan lah. Mosok iki iki dosamu kok kaya ni. Ya tau, angel tuh nafas saiki ya tau. Ah ya tau ya, ati dosamu kaya iki. Mosok ngomong ngono kuwi. Yo nganggo ati dong, tidak semua kan ada aurat. Banyak ekspresi dan kalimat yang sifatnya aurat. Artinya orang njur kok omong ke kabeh ora. Aku iki ngomong bebas kaya ngene iki ora tak ukur kok. Aku hanya ngomong sing kira-kira kowe ora iso nyalahke mengono kok. Kowe ora setuju ning tak gawe wis kadung guyu. Ya wis kadung guyu arep bantah ora iso. Nek seneng aja lebay, nek ora seneng aja lebay. Ummatan wasatun khairul umuri ausatuha. Maka Anda saya mohon dengan sangat memberi menciptakan infrastruktur yang sebaik-baiknya di kalangan rakyat. Jadilah manusia yang muslim benar, jadilah rakyat yang benar-benar rakyat. Berbuatlah sebaik-baiknya, setangguh-tangguhnya mentalmu dan seterusnya supaya Anda mendapat pemimpin yang sejati. Nek rakyate kaya ngene tok, ya rakyat, ya pemimpinnya ya mengko kaya ngene tok. Kalau melakukan sesuatu yang berbeda, yang tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah dalam lingkup rukun Islam, itu namanya bid'ah. Salat aja kok tambahi, aja kok kurangi, aja kok rubah, lunga kaji ya ngono kae, salat ya ngono kae, kan gitu. Nek di luar ibadah mahdhah atau dalam wilayah ibadah muamalah, asal orang langgar syariat rapopo. Kanjeng Nabi randui akun Twitter, kuwi Twitteran rapopo. Kanjeng Nabi ra tau kupulukan, tak yai kupulukan rapopo. Kanjeng Nabi ra tau sarungan, mergo urung ana pabrik sarung zaman semono, kuwi sarungan yo rapopo. Kanjeng Nabi ra tau nunggang motor, ora tau nunggang pesawat, ora tau wukeh banget sing ra tau, ning ora popo kok lakoni angger orang langgar syariat, kuwi ora bid'ah. Selawatan ya Kanjeng Nabi ra selawatan maksud dek nyelawati awake dhewe. Salatullah salam ayo ra penak. Duting-duting awake. Ala toha Rasulillah ya ra penak maksud Kanjeng Nabi selawatan nang awake dhewe. Kuwi yo aneh kuwi. Sing selawatan iki dan selawat itu bukan ibadah mahdhah, selawat itu kreativitas. Gitu ya, kreativitas kita menjunjung Allah, menjunjung Rasulullah. Kok lakoni monggo, ora kok lakoni monggo, sepanjang yang dalam sholat harus kita baca. Jadi kita harus tasamuh satu sama lain ya. Jadi beliau kita bebaskan seandainya anytime. Waduh anytime. You understand? Ten. You understand? Ten jawabnya ten. Kalau beliau-beliau harus kembali karena tugasnya banyak dan seterusnya, kita doakan bersama-sama. Kalau masih ada sesuatu yang akan ditanyakan kepada Pak Bupati sama Pak Ketua Majelis Ulama, saya beri waktu. Saya cuma ingin menghindar dari meralat aku jadi arani terus Sunan Kalijogo. Kuwi aku nyunggu ciloko. Kuwi masalahe pandan kiai-kiai ageng Pandanaran Semarang itu melebu Islam mergo ndelok Sunan Kalijogo ki ngerubah wedi dadi beras. Aku nek dor nggo teko nang nggon aku nggo wedi akeh banget. Apa iki wedi? Di beraske cak, ngono kae. Ora wis aku. Terkiye mbeling itu bukan saya yang ngomong, saya ndak mbeling, Pak. Aku iki tenanan ya, urip iki tenanan ya, wah jan. Nek pikiran mbeling iya, karena pikiran harus menguak, harus berijtihad terus menerus. Tapi kalau akhlak saya tidak meling, Pak, insya Allah, Pak. Gitu. Jadi kita ini ditipu, teman-teman sekalian, oleh banyak padatan-padatan aliran. Ono sing arani Islam liberal, ono sing moderat. Kowe aja percaya kuwi. Wong urip ki ono balunge sing atos. Nek atos ki mesti radikal, mesti revolusioner. Ono daginge sing empuk, maka dia moderat. Ono cairane, nek jare Kanjeng Nabi, badan manusia terdiri dari sepertiga padat, sepertiga cair, sepertiga udara. Kosong kan gitu kan, jare Kanjeng Nabi. Jadi kowe iki yo kudu radikal, pas kudu radikal, nek pas kudune moderat kudu kowe kudu iso moderat. Misale rabi kuwi radikal. Dari sekian wedok, wong wedok kuwi njupuk ping siji radikal to kuwi? Radikal revolusioner, mengambil hanya satu. Kan radikal itu. Kudu revolusioner pas kuwi, gitu loh. Nah nek wis dadi bojo, kowe kudu konservatif. Dadi bojo liberal ya ora iso. Nek pas dadi mahasiswa liberal, tapi nek wis duwe bojo konservatif. Ya memang biar ora konservatif, kecuali wong lanang saiki oke sing ning jero omah konservatif, ning jaba liberal. Kan itu kan. Nah iki monggo nek arep pilih ngono kuwi. Itu teman-teman sekalian. Jadi saya bukan siapa-siapa. Nek arep ngomong ke Sunan Kalijogo, kapan-kapan Pak kita diskusi lagi di sini mengenai Sunan Kalijogo. Karena saya berteman baik sama beliau. Loh, iki serius. Murid-muridnya Sunan Kalijogo menjadi anak asuh saya di banyak tempat sekarang. Ono sing mareke wong, ono sing nyembuke wong, ono sing mulang wong, macam-macam. Anda pikir Sunan Kalijogo mati? Gitu karepmu ki. Rumangsamu Kanjeng Nabi mati ngono po. Mau potis mati. Ku urip itu menuju akhirul awal. Begitu kowe pindah nang sing jenenge mati, kowe menempuh awalul akhir. Kan begitu. Mati ki ra ono. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Aja rumangsamu wong sing gugur di jalanku itu mati ora. Balhum akhirnya indallah apa terusnya nah, soalnya aku apal njur bedane karo ketua majelis ulama apa iki ya kok aneh kowe iki kowe iki ya aku iki lera apal iki kan hikmahnya tinggi ta nek apal njur ya kapan-kapan aku iso digenteni Cak Nun ketua majelis ulama ya ora enak ta aku ya Gusti Allah we ora ngono aku iki ya. Ada orang kafir Pak 89 tahun umurnya belum pernah ngakui Allah, terus dia sakit, dia nyembah berhala, terus dia sakit dan keadaan sudah sakit bener, terus dia bilang sama berhala, aku iki nyembah kuwi 89 tahun, mbok aku dimatekke. Reca dikene ngono ya meneng wae ngono kae recane. Akhire kowe nek ora gelem marekke aku, engko aku sambat nang sing jari Allah Allah kae lho. Awas kowe. Terus malaikat Jibril tersinggung, ya Allah ini ada hambamu yang laknat, dia menyembah berhala, terus dia minta kesembuhan kepada berhala, tidak disembuhkan, terus dia menyindir kamu. Katanya kalau berhala tidak mau menyembuhkan aku, nanti aku minta sama yang katanya yang namanya Allah Allah itu. Masa Allah dibilang yang katanya Allah Allah itu? Saya tersinggung sebagai komandan batalion malaikat. Menunggal. Terus Gusti Allah mesem lan ngopo to bril kowe nesu. Ah niku ngenyek niku. Ya ora kono kowe bali rono. Bali pripun? Ah dimarekke wong iku wis umur 89 taun mesake lara kaya ngono ora ono sing disembuhkan sana. Loh, wong dia mengejek sampean gitu kok, menjelek panjenengan, dia mengejek Allah kok saya disuruh menyembuhkan. Terus Allah ngendika ngeten. Lan jane ora tak mareke njur bedane aku karo recane iki apa? Ya ta, anyo padha karo recane, recane ya ora mareke aku ya ora padha wae. Aku iki Allah Subhanahu wa taala. Nyun sewu ya, supaya Anda akrab sama Allah, supaya Anda akrab sama Al-Qur'an, cuman syariatnya, pager-pagernya, birokrasi dan apa namanya aturan-aturannya taren sama beliau, tanya sama beliau. Sebab tadi itu ada sedikit kekeliruan menurut beliau. Tujuane dudu aku sing pas mojo. Padahal pom aku mojo ya ming padha karo kuwi mau Pak. Ming Gusti Allah iki karo aku sayang. Pas sing kira-kira kleru, aku iki ora dikongkon. Ya terus dikongkon wong Madura. Nek wong Madura jan ngono kuwi. Nah, mesti dienggo plekotoan. Asale wong Madura iso karo Gusti Allah ya ngono kuwi. Golek nelayan Madura Pak Bupati. Nelayan Madura wis nganti surup maghrib ya ora entuk-entuk iwak. Njur ngene iki. Katanya Rahman Rahim. Wani lho karo Gusti Allah ngono kuwi. Jare sampean Rahman Rahim mosok sampe surup dak dapat ikan satu juga. Kasih lima lah ya Allah. untuk saya, istri saya, sama anak saya 3-5 aja. Allah Maha Pengasih lagi penyayang, langsung ada 5 ikan mencolot ke dalam perahunya. Ini meneh 5 beneran. Ya 10 lah, 15 lah. Gitu. Coba wong Madura sing wani ngono kuwi, Mas. Gusti Allah ditagih, dagangane ora payu jare Rahman Rahim. Ora payu daganganku endi, ngono kan. Mas, piye kuwi? Kuwi ora jeniru Madura ya kuwi ya. Wes akhire karo Gusti Allah diuji karena diuji karena 5 beneran ya 10 lah gitu kan. Akhire dikeki okeh banget iwak mencolot kebak praune. Diseret ke pantai, begitu sampai di pantai sambil malu-malu sama Allah, dia terus lihat ada asap di kejauhan membubung, ada api yang membakar sebuah rumah, beberapa rumah di kampung, dan dia tahu, itu kan desa saya. Melayu deh, begitu melayu untuk 100 meter, ono wong melayu berame-rame, cak, rumah sampean yang terbakar, rumah sampean, cepet sampean pulang. Dek orang jur melayu Bali ngene meneh deh, ngadep meneh. Masalah di laut, kenapa dibawa-bawa ke darat? Aku wong Madura kuwi coba. Medeni to kuwi, wah wis. Aku nek cerita Madura tok iso jeng nganti jam 4 esuk akeh banget aku. Wong Madura iki karo kakak ora wedi karo RPK, ora wedi karo Kopassus, ora wedi kerengan tau ning pasar tak itu kakak itu. Kakak jangan bertengkar sama dia, tak kena ngono iki jawabe. Saya dak takut sama Kopassus, saya dak takut sama apa? Kakak, oh saya tidak takut sama marinir, yang penting bukan ABRI. Ngawur ya Madura. Wes. Nah ya kalah kabeh wong sak Indonesia nek mosok wong Madura. Final bal-balan PSSI mlebu Senayan ora bayar. Maju anggota, Pak. Anggota, Pak, ngono to. Barang wis tekan jero, ada pintu yang ketiga, gabungan to tentara untuk ngecek tiket. Anggota Pak, bentar, anggota apa? Anggota KUD, Pak. Suntai. Ngene kok Sunan Kalijaga iki piye ae? Kene iki mung dulure Marwoto ya. Ya saya kasih satu ndang dulu deh. Pak Bupati anytime beli panjenengan ndak apa-apa mau pulang, tapi kalau di sini kita semua gembira, ndak ada yang nanya berarti ndak ada masalah di sini. Ndak ada masalah di Sleman sini ya. Amin ya rabbal alamin. Karena saya pernah Pak nemenin Pak di Kerawang ya. Kerawang ya. Saya sama Pak Bupati dibuandem sandal masuk ke kono Mas. Deyel. Akhirnya iki Kiai Kanjeng mencolot nang bocah iki bukan untuk marah. Sebab iki wani mbandem sandal nang bupati mesti didak-idak iki karo pengaman to karo polisi. Sebelum diapa-apain sama polisi, Kiai Kanjeng mencolot rono mubeng melindungi anak itu. Loh, iki urung tekan kono iki sijine meneh Mas sandale bandemke meneh. Iki wong edan iki. Kuwi ning Kerawang kuwi, tahu tahun piro kae. Dan akhirnya kita lindungi teman Kiai Kanjeng membawa itu terus diomongkan baik-baik, diproses baik-baik daripada diantemin yang jalan. Itu loh. Jadi karena di sini tidak ada masalah Pak, jadi insya Allah ini berarti sudah tidak ada masalah. Ini tidak ada gua kahfi, tidak ada luar kahfi. Di sini sudah tidak ada urusan kahfi. Sleman sini. Mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jalan lainnya segera selesai. Soalnya itu waktu ono angel tenan saya Pak. Amin ya rabbal alamin. Angel tenan gue. Gitu. Mudah-mudahan Sleman juga berkembang kotanya, ibu kotanya ya, supaya bisa berkembang, dan karena Sleman ini terkaya dibanding yang lain-lain. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita karena sudah terlanjur ada pembicaraan mengenai Ashabul Kahfi, terus mengenai Sunan Kalijaga, kita harus bisa menemukan garisnya. Muga-muga ning Indonesia iki ora perlu ana Ashabul Kahfi, ora perlu ana Gua Kahfi. Artinya urip ini baik-baik sehingga orang tidak perlu bersembunyi. Orang tidak perlu melarikan diri membuat skoci-skoci atau melakukan alienasi supaya tidak terkontaminasi oleh keadaan yang mainstream. Mudah-mudahan Sleman juga tidak ada masalah seperti itu, sehingga tidak perlu ada gua kafi di Sleman. Di secara nasional masih butuh banyak gua-gua kafi. Sebenarnya sejak lama kalau ngomong Sunan Kalijogo, yang beliau ciptakan adalah jangan sampai menjaga, jangan sampai ada gua kafi. Supaya ora perlu ana wong sing wedi, ora perlu ana wong sing melarikan diri gitu loh. Selama ini Sunan Kalijogo itu dikenal sebagai orang yang berdakwah dengan kebudayaan gitu ya. Itu cuma 15% dari tugas beliau. Tugas utama beliau itu justru adalah ikut menata peralihan-peralihan keadaan di dalam negara. Jadi yang mengatur peralihan transformasi dari Mojopahit ke Demak, dari Demak ke Pajang, kemudian yang dia agak lolos itu dari Pajang ke, yang dia agak sudah terlalu sepuh itu dari Pajang ke Mataram. Jadi kalau memang Sunan Kalijogo harus ada sekarang, harap diketahui bahwa Sunan Kalijogo peran utamanya itu adalah peran penataan politik. Karena Mojopahit itu dulu kan Hindu-Buddha dadi siji. Terus mergono lumpur di daerah Mojokerto, daerah di desa Canggu sumbernya, ekonomi Mojopahit hancur, maka Sunan Kalijogo disuruh oleh Wali Songo yang lain untuk menyiapkan transformasi perpindahan Bedol Negoro dari Trowulan ke Glagahwangi. Glagahwangi itu daerah Demak sekarang. Yang diajak adalah salah satu juniornya namanya Sunan Kudus. Karena Sunan Kudus ini bapaknya yaitu Sunan Ngutung dibunuh oleh pangapnya atau panglima perangnya Mojopahit. Tapi justru datang ke Mojopahit Sunan Kudus ini disuruh Sunan Kalijogo untuk menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan bapak saya dibunuh, asalkan kita bersama-sama membangun negara untuk kesejahteraan rakyat. Maka terjadi Bedol Desa dan seterusnya. Jadi nek arep mempelajari Sunan Kalijogo ayo tenanan, itu maksud saya ora arep cerita dawa. Yang harus Anda perhatikan ketika keraton melansing mushaf keraton ya, 2 tahun yang lalu apa setahun yang lalu? Setahun yang lalu lah kira-kira. Itu datang raja-raja dan sultan-sultan. Harap Anda tahu ya, di Indonesia ini ada sekitar 240 kesultanan dan kerajaan. Masih banyak loh mas ya. Dan ada yang dihimpun oleh Keraton Solo, ada yang dihimpun oleh Keraton Jogja. Waktu itu yang dihimpun Keraton Jogja berkumpul di sana, dan karena saya sama Kiai Kanjeng harus ada di acara itu, saya nekat menyatakan sambil mushaf keraton ini diresmikan, kita menyatakan bahwa mulai malam hari ini tidak ada lagi hubungan antara keraton-keraton Jawa dengan Nyai Roro Kidul. Tak delok Kanjeng ngarso dalem piye kira-kira reaksine. Jebul ora apa-apa dek, asip nek ngono berarti pernyataan Panembahan wis bener iki. Loh kok Sunan kali kok Nyai Roro Kidul apa sik to? Kuwi aja nesu sik, kuwi aja ngenyek sik. Jadi dari Hindu Buddha kekuasaan politik beralih ke Wali Songo. Jadi dari setting Hindu Buddha beralih ke setting Islam. Wali Songo ini berlangsung sampai Pajang. Setelah dari Pajang pindah menjadi Mataram, Wali Songo tidak dipakai lagi, ganti spiritualitas Nyai Roro Kidul. Dan Raja Jawa, Solo Jogja sejak zaman Panembahan Senopati sampai sekarang itu masih terkait dengan Nyai Roro Kidul. Ini kita harus serius mas, 2014 ini kalau terjadi biasa-biasa saja seperti kemarin terus tidak ada perubahan apa-apa, masaknya anakmu, masaknya adik-adikmu sok-sok, harus ada perubahan yang mendasar, tidak bisa diteruskan seperti ini. Meskipun keadaan kayak apapun di Indonesia, asal komunitas-komunitas dan jamaah-jamaah masjid tetap stabil kayak ini, maka sesungguhnya kedepannya juga tetap tidak ada masalah. Wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaznya ini betul-betul dari Allah. Sakral betul. Tidak boleh ada apa namanya penyimpangan-penyimpangan. Harus betul-betul sesuai dengan apa yang pernah malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah disampaikan kepada sahabat-sahabatnya dari generasi ke generasi. dan sampai kepada kita, alhamdulillah, sumber dari segala sumber kehidupan, hudal linnas. Nah, cara baca pun harus sesuai dengan ilmu-ilmunya, diantaranya adalah ilmu tajwid dan ilmu makharijul huruf. Kalau kita menyimpangkan sedikit saja, itu nanti kita berbeda dengan dulu Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat. Itu kita harus hati-hati. Nah, ini saya tadi sampaikan. Baca alif lam juga alif lam. Tadi zalikal kitab la raiba fihi, ada dua titik tiga sebenarnya di situ. Titik tiga pertama, titik ketiga kedua. Harus salah satu berhenti. Tidak boleh terus. Ini karena Al-Qur'an. Al-Qur'an Karim alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi, berhenti di situ. Atau alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, ada salah satu berhenti. Ini Rasulullah dari situ. Jadi tidak boleh ada, walaupun lagu kayak apapun bebas boleh, tapi ada rambu-rambu, ada yang namanya ilmu makharijil huruf, ilmu tajwid yang harus dipatuhi. Lagu boleh, dangdang gulo juga boleh, kinanti juga boleh, apa juga boleh, asalkan rambu-rambu di dalam membaca itu dipenuhi. Ini tidak apa-apa Pak ya. Nah, inilah yang saya sampaikan. Silakan membaca apa saja. Jadi alhamdulillah, ini ada perhatian kepada Al-Qur'anul Karim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang betul-betul selalu belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, man syaghalahu bil Qur'an, katanya Rasulullah, an dzikri wa mas'alati, katanya Rasulullah, a'taituhu afdal mimma u'ti as-sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'anul Karim, tidak pernah minta, tidak pernah berzikir kepada Allah, hanya Al-Qur'anul Karim saja, Allah mengatakan, aku akan memberikan yang paling utama, lebih utama daripada orang yang minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon-mohon kepada Allah. Disibukkan oleh Al-Qur'anul Karim. Dan alhamdulillah, ini juga tadi kita punya perhatian bersama-sama dan Al-Qur'anul Karim, dan Al-Qur'anul Karim yang membawa ajaran agama Islam, yang kemudian didakwahkan oleh Pak Cak Nur, dan saya terima kasih. Mudah-mudahan betul-betul Cak Nur ini menjadi penerus dari risalah Nabawiyah yang dulu pernah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwariskan kepada para sahabatnya dan seterusnya sampai pada generasi kita sekarang ini, di antaranya adalah Pak Cak Nur. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat dalam keadaan terus-menerus berumur panjang, berkah dan manfaat dunia akhirat. Demikian saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenuan, tepuk tangan untuk beliau. Jadi kewajiban beliau, dan karena kasih sayang beliau, maka kita dikasih apa, dilekit tajwid, makhraj, makharijul huruf, itu harus benar dan seterusnya. Dan itulah sebabnya ditata ada qiraah sab'ah itu, karena ada dialek yang berbeda-beda. Makhrajnya saja berbeda-beda. Nek kue umroh kaya nek ketemu wong Turki aja kaget, kap itu diwaca cap, jadi Allahu Akbar. Itu nek wong Turki Allahu Akbar. Itu salah nek miturut bakunya alif batak, kuwi salah. Jadi ada beberapa, mulai ini qiraah sab'ah itu kan beda antara tujuh dialog. Jadi misalnya ada wadduha, ana sing ngarani wadduha. Wadduha wal laili idza saja iku ana. Nek wong Iran salat ora iso ngomongi salat. As-salatu waz-zakat. Nah, dadi rada Jawa-Jawa sithik kene, mergo Persi iki turunane wong Jawa. Biyen dadi ning kene beras ya to tekan Persi yo dadi brais. Ah, mergo cangkeme wis ora jangkep, tekan Eropa dadi rais bene ilang. Nah, asline beras yo dadi brais, yo dadi rais ki. Kena ora percaya kuwi peneliti kono, ya. Terus ini sak supaya ini ki. Maka Rasulullah itu juga memberi rasionalitas dan kemudahan. Jadi Bilal itu ketika disuruh adzan pertama dan menjadi muadzinur rasul, ternyata beliau tidak bisa mengucapkan shin. Dalam Arab ada empat macam S. Satu tha, T dengan S. Satu S biasa. Nomor tiga sot, antara S dengan H. Nomor empat shin. Kalau di wilayah lain nek Jawa duwe D karo D, wedi karo wedi. Ya ta, nek wedi iki pasir, wedi iki takut. Nek Arab ono dal, ono dot, ono dho, gitu ya, Pak Yai ya. Ah itu beda-beda anak wong Jawa kangelan tenan. Wong Madura apa meneh? Wong Madura iki kleru-kleru nek ngomong anakku sing nomor loro. Wetenge loro. Mergo mangane radiator. Aku wong Madura. Loh kok mangan radiator? Maksud iki mangane radiator. Ning wong Madura nek nyeluk ore ra iso mesti ora, dadi anakku sing nomor loro wetenge loro mergo mangane ora mangane radiator. Ndak ada internet di sana, yang ada Ethernet. Itu matur nuwun Mbak Yai, kita diperingatkan. Saya kira orang Jawa memiliki dialek sendiri, tapi saya ingin nyatakan kepada Anda, boleh ada musik apapun di dunia, tapi semua itu puncaknya adalah tilawatul Quran. Ya. Apa sebab iki ngomong musikal lho, ora nggon keyakinan tok lho iki. Jadi makanya Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Pokoknya pas maca Quran ki rungokke aja ana swara apa-apa. Aja ditambahi biola, aja ditambahi saron, aja ditambahi apa-apa. Ngimami kendangi aja ora entuk. Salat dikendangi. Ana wong sujud bulang kentak, ngene bulang kentak, kempiling wae wong iki. Ya ana kuwi sing nakal-nakal ngono kuwi rumangsane kuwi ana lomba salat kreatif ae ora entuk. Ki bid'ah jenenge kuwi. Sembayang kok pengen nangin-nangin-nangin. Ya kuwi iku tresna karo Gusti Allah, nek tresna ya lakono, nek ora tresna rasa kok lakoni. Ora nggon bentuke piye, pokoke nek kuwi tresna ki apa wae kok lakoni. Jadi alasan sholat nomor satu itu kalau cinta sama Allah ya beres. Iku ora njur bosen sholat terus yuk kita bikin lomba kreatif. Sholat kreatif terus silakan mengambil hasanah dari gerakan-gerakan silat, gerakan-gerakan kungfu, Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Tonyo wae ra ini. Pacul. Ah, itu namanya bid'ah ya, Pak Yai ya. Itu namanya bid'ah. Kalau Nabi Ismail Sulaiman kan cukup bikin Borobudur, terus dilamar sama Ratu Bulqis yang rumahnya di Wonosobo Timur. Terus nanti ada penemuan apa candi di belakang sini, dan itu bukan candi utama karena di bawahnya dan di sekitarnya masih sangat banyak. Bahwa Borobudur itu nanti juga Anda akan ketahui itu cuman kamuflase karena ada candi Borobudur yang sesungguhnya, yang strukturnya itu dengan kosmologi dan aras arsyullah itu begitu tinggi tingkat presisinya karena diciptakan juga oleh teknologi yang terbimbing oleh Allah melalui para nabi pada waktu itu. Mulane Nabi Sulaiman ki yo satu-satunya nabi sing nganggo su. Nek liyane ki kan yo ming yo mulane saiki terus Sulaiman, ono Salaman, ono Salam, ono Sulaiman. Jadi desa-desa sekitar sini memang ini saya bukan mengatakan ini iya, tapi kan kita kan harus terus mencurigai dalam tanda petik berbagai macam kemungkinan. Karena Anda jangan kaget, SBY nanti juga di akhir jabatannya akan mengeksploitir salah satu penemuan piramid yang dia curi dari teman-teman kita sendiri yang datanya lebih valid. Kapan-kapan kalau pesantren membutuhkan, saya bawa orangnya ke sini untuk dilihat video-videonya. Sebab kita ini tidak kenal sejarah kita sendiri karena kita tahunya sejarah ini dari penjajah kita. Dan semua situs-situs yang penting itu sudah disembunyikan oleh penjajah kita. Kita tidak mengerti apa yang terjadi setelah abad sebelum abad 14 sesungguhnya. Jadi kita mengalami penurunan yang luar biasa, kemudian balik menjadi setengah primitif lagi. Sekarang kita merasa bahwa orang dahulu kala lebih primitif dari kita. Padahal kalau saya kasih bukti kepada Anda, Anda akan kelihatan bahwa Anda ini turunan bangsa dengan teknologi yang tidak bisa dikalahkan oleh bangsa-bangsa Eropa, apalagi Amerika, kan gitu. Cuman karena kita telanjur minder, akhirnya ya seperti ini. Nah, jadi teman sekalian, kenapa Kiai Kanjeng tadi mengeksplorasi musik-musik pencolotan saka Mesir, nang Madura, nang Amerika, sak piturute, untuk menunjukkan kepada dunia pada suatu hari bahwa hanya bangsa keturunan pemimpin dunia yang akan bisa menjadi pemimpin dunia, kan itu. Dan bangsa itu ya hanya Anda. Kalau orang Amerika bikin musik gini tadi tidak bisa. Tidak bisa, orang Arab yang tidak bisa. Orang Arab bisanya Arab tok, tapi disuruh loncat ke Madura harus angel temen. Wong Arab nang Madura ya angel temen. Apa meneh ana wong Arab kan nyanyi Sunda ngono ya angel temen. Nah, hanya orang Jawa, orang Sunda, orang Indonesia yang memiliki kemampuan dunia. Nah, Kiai Kanjeng pelan-pelan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka itu tenang aja, kita akan pimpin sebentar lagi. Gitu loh, kita akan pimpin. Dan cara orang Islam memimpin tidak menguasai seperti Amerika. Kita ini rahmatan lil alamin, kita ini mangku. Gitu loh, kita pangku mereka semua di dalam kasih sayang dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita mulai, mudah-mudahan nanti tidak terlalu larut. Saya jam berapa berakhirnya sami'na wa atho'na kepada sahibul bait. Arep dilereni saiki aku ya bali saiki. Arep sak jam meneh saya sami'na wa atho'na, mau sampai jam 11:30-12 monggo, terserah Anda. Apa yang baik apa akan kita laksanakan bersama-sama dengan kesepakatan yang rela, ridho biridho satu sama lain. Sekarang siapa yang pertama akan memulai ulil-ulil tadi? Jadi pada tahun 2008 Kiai Kanjeng diminta oleh kumpulan gereja-gereja Protestan, organisasi gereja Protestan senegeri Belanda, kita diundang ke sana untuk keliling ke gereja-gereja Kristen, Katolik, sinagog-sinagog, masjid-masjid maupun tempat-tempat kebatinan, karena di Belanda juga banyak pos-pos kebatinan, terutama orang-orang Jawa yang hidup di Suriname tidak pernah ke Jawa ning ngerti kebatinan. Tur bahasa Jawane wis gari sepotong-sepotong ngene iki. Tur nek wong Jawa ning ndi mesti raine preman kabeh. Dadi nek ketemu kowe Jawa, kowe apik, aku apik. Ngene iki kan. Wong Jawa ini ndi wis ngono kae mesti jakete ledhok. Mesti rambutnya kaya ngono kae wis mbok ora lahir ning Jawa tetep kelakuane kaya ngono kuwi. Mulane aja wani-wani karo wong Jawa. Aku iki curiga gek-gek Yesus iki jane apa ya asli Yerusalem ya jan aku. Gek-gek ya ana turunan Nabi Muhammad bareng ya aneh kok. Wong Arab kok senengane topo. Ora ana ning dunya iki sing seneng topo mung wong Jawa. Wah, Nabi Muhammad pun bengi munggah gua njur sila ngono kae iki sapa kuwi? Kuwi mesti ya sak garis karo Sunan Kalijaga karo sapa ngono kae. Dadi mungkin ya turunan Kebumen po Sukoharjo po kan. Tapi kalau ngelihat riwayatnya dulu kan turu beliau turunan Ismail. Ismail itu putranya Siti Hajar. Siti Hajar itu ya istrinya Ibrahim yang disuplai dari luar Arab. Nah, yang saya cari dari filologi seluruh dunia yang namanya Hajar yo angel Pak. Bahasa Swahili Hajar raono. Bahasa Arab Hajar itu watu. Orang mungkin cawe itu jenenge watu. Bahasa Inggris enggak ada sing ono ning Jawa. Macem-macem tak. Hajar. Tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pokoknya Hajar iki bul Jawa tadi. Kanjeng Nabi kae ya ming pura-pura ora ngerti kan ning janjane ya alah mbah kujane ya ming wong Buwanagiri mung ngendilah pokoke ngono. Iki aku ora ngarani lho nek upama suatu hari terbukti aja nesu. Siap-siap lho ya. Siap-siap lho. Jebul wong Jawa luwih tuwa mbangane Yesus. luang kuwi tuwa mangane Nabi Ibrahim aja nesu lho ya. Wong delok bahasane kuwi kaya ngono sugihe kok. Bahasa apapun tidak ada yang sekaya Indonesia, Romo. Bahasa Jawa terutama, Sunda juga, Madura juga. Nanti marah Madura kalau tidak saya sebut. Jadi, oh Jawa ki masyaallah, Jawa ki masyaallah. Tiba we nek ngene jungkel, nek ngene apa? Ah, nek ngene. Ah, coba kuwi telu sok balau kae lho kuwi. Oke lho padahal kuwi tiba wis semono kae. Mambu e nek bahasa Inggris bad smell ning siji kuwi. Dadi wong Inggris ora ngerti bedane ambune uyuh, ambune tai, ambune kelek, ambune kadok ora diumbah, ora ngerti bedane. Ngono dinut. Mereka begitu miskin, sementara kita cetok kalau disebut pesing, kuwi mesti uyuh. Ndak pakai penjelasan, angger pesing mesti, angger badek mesti badang, angger perengus mesti, nah, mesti lah, tanpa penjelasan. Peradaban kita tertua dan luar biasa, makanya akan datang saat di mana Indonesia akan menjadi mercusuar dunia ketika dunia tidak bisa mengelak. Iki tenanan, iki wis do bangkrut kabeh, kuwi ana gunung meledos gede banget ning daerah Pasifik, engko ning kene iki ya oke, engko nganti Krakatau, nganti Sumatera ning kene ana songo iku ya do watuk-watuk kabeh. Asalae ngunang-ngunu terus setan nganti bingung coba. Setan ini bingung nih Indonesia. Setan kok bingung lah, absurd kan itu. Orang mungkin setelah setan itu bingung. Mereka itu sudah rapat dari dulu bahwa yang harus digoda itu adalah 1 Partai Demokrat, 2 Partai Golkar, 3 PDIP. Jadi mereka konsentrasi menyebarkan intelnya dan penggoda-penggodanya, infiltratornya dan provokatornya ke tokoh-tokoh Demokrat, PDIP dan Golkar. Wis konsentrasi liane radikal bul kecolongan PKS. Bar kecolongan melayu nanggon aku. Wah cak kecolongan pe wah iki tak pikir alim-alim e. Bul yo padha wae walah. Ngono critane ning ya aku iki mesake karo setan kae. Gelem dadi setan wis alhamdulillah. Mesake to nek kowe sing kon dadi setan piye coba? Kan lumayan kowe kon dadi menungso. Lumayan matur nuwun kowe. Nek kowe kon dadi setan piye coba kon dadi iblis? Rumahmu iblis nglawan Gusti Allah ngono piye? Modar po nek wani karo Gusti Allah ora wani. Ora ana iblis kok nglawan Gusti Allah ora ana. Kae dikongkon dadi iblis nggo nguji imane menungso. Ngono lho. Nek ora ana ujiane ora mungkase, ngono critane, ora percaya takon dhewe. Nang iblis. Oke, saya ndak perpanjang. Kita ke Belanda keliling itu menghasilkan Indonesia miring apa tegak? Miringnya nemen apa nanti doyong banget. Misalnya reshuffle kabinet kedua itu adalah tanda bahwa Indonesia menyerah untuk menjadi budaknya kembali neoliberalisme internasional dengan pemilihan menteri-menteri seperti itu. Jadi gue saya ini wong wedok Indonesia ini wong wedok gue wong lanang luru. Jadi gue ini pengikut poliandri. Nek poligami kan wong lanang gue buju wedok luru. Nek poliandri wong wedok siji gue buju lanang luru. Itu namanya poliandri. Dan Indonesia sedang poliandri. Zaman dulu wong lanang luru ini yaitu Amerika Serikat dan Cina dengan sekutunya itu kan dua kekuatan dunia yang bersaing. Khusus untuk Indonesia mereka bareng-bareng menjajah kue, bareng-bareng mengambil hartamu habis-habisan melalui undang-undang, melalui polisi-polisi dan kebagian. Jadi harta benda Indonesia Raya tidak aman hari ini. Iya. Iki udah masih senang dari kursi ya. Udah masih senang. Ojo ini soal itu maul mustakmal, maul maul mutlak dan itu mutan yang mutan najis itu tidak hanya air tapi juga kebijakan bupati mutan najis atau mustakmal apa jadi bapak saya ini kalau saya panjangin dengan contoh-contoh akan tidak pernah selesai sampai pagi karena begitu banyak mutan najis di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Seseorang menjadi pemimpin terpilih melalui proses demokrasi belum tentu dia tidak mutanajis karena sangat mudah memanipulasi jumlah perolehan suara. Sehingga dia najis juga lah bro. Oke. Ini tidak saya ungkapkan untuk supaya kita bersedih. Saya percaya kepada Kudus. Saya percaya kepada Kudus. Nanti kita cerita pelan-pelan. Tapi alun-alun sih. Jadi nanti tolong ditagih juga saya hubungan Kudus yang ada memang. Hubungan Kudus sebagai masyarakat, Kudus sebagai umat, Kudus sebagai Sunan dulu. Raden Sinten. Raden Ja'far Sadiq itu mengalami satu momentum yang luar biasa yang membuat kita menjadi seperti sekarang ini. Kalau tidak karena beliau merelakan bapak beliau dimaafkan, memaafkan anaknya Brawijaya V yang kedua yang membunuh bapaknya Sunan Kudus, kalau beliau tidak datang ke Majapahit pada waktu itu untuk memaafkan dengan 9 orang pasukan putih-putih, maka pasti akan terjadi perang besar antara rakyat di Pulau Jawa dan Indonesia tidak akan pernah berdiri kan gitu. Maka itu adalah kebijaksanaan Makam Kudus, Mak Rakyat Kudus yang sampai hari ini semua orang di dunia ojo muluki wong Kudus bertoleransi, ojo muluki wong Kudus bersilaturahmi. Ini ahlinya di sini. Sampai hari ini setelah Sunan Kudus wafat 5 abad, 6 abad yang lalu nanti dinanti orang-orang boleh sapi yang putus dan saya tadi sore makan sapi kebun ya itu menunjukkan stabilitas dan istiqomah kedewasaan dan toleransi masyarakat Kudus yang luar biasa yang tidak ada di seluruh dunia gitu. Itu satu contoh, nanti saya akan contoh yang lain gitu. Membuat sapi wujud-wujud nanti saya dijogo tenang membuat daging sapi ini padahal ini kan karunan Hindu orang-orang yang karunan Islam sesama Islam mesti jauh lebih toleran. Selawat Asnawiyah itu lagunya sudah dipelajari sama Kiai Kanjeng dan nanti mohon izin Kiai Kanjeng ingin ikut melantunkannya meskipun mesti lampu lah supaya bisa usah itu mengalami alam mau itu ya simpeni hati neklas ya dan berusaha kelas untuk juga bisa melakukan itu lagunya itu 90% sama dengan lagu yang diambawakan Kiai Kanjeng selama ini yang ngambilnya dari Muhammadiyah begitu. Dia kalau memang dia lagu meh kodok itu dia berarti orang itu coba antara Muhammadiyah kalau yang itu nanti dibawakan lagunya yang kalau dari Muhammadiyah jangan dari Ihdinash Shiratal Mustaqim Shiratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi